Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Al-ikhwa wal-akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita semua hadir di Masjid As-Sunnah ini, di Ma'had As-Sunnah, dalam sebuah daurah ilmiah mengkaji kitab atau mengkaji risalah Manzuma Al-Qawaid Al-Fiqhiyah karya Al-Syeikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sidi rahimahullahu ta'ala. Dan sebagaimana yang diketahui dari judulnya dan juga apa yang telah diumumkan, bahwa ini pembahasan qawaid, kaidah-kaidah, kaidah-kaidah penting di dalam ilmu fikih. Ya. Dan seorang memiliki pengetahuan tentang qawaid adalah hal yang sangat penting sekali. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "La budda yakuna mal insani usulun kulliyah." ترد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل. Kata beliau, seorang manusia itu harus memiliki dasar-dasar kuliah, pondasi-pondasi, kaidah-kaidah yang memiliki cakupan keseluruhan, yang perkara-perkara cabang dikembalikan kepada dasar-dasar umum itu, dasar-dasar kuliah tersebut. Liyatakallama bi'ilmin wa adlin, supaya dia bisa berbicara dengan ilmu dan dengan keadilan. Iya. Thumma ya'riful juz'iyat kaifa waqa'at. Jadi pertama dia punya kaidah dulu, dasar umum yang dia bisa menimbang perkara apa saja. Iya. Kemudian dari situ dia melihat perkara-perkara cabang itu bagaimana terjadinya. Nah, kalau dia sudah punya kaidah yang bisa menimbang perkara apa saja yang datang kepadanya, maka kejadian apapun yang terjadi, dia akan berbicara dengan ilmu, akan berbicara dengan keadilan. Ya. Tapi kalau seorang tidak memiliki kaidah, kata Syekhul Islam, wa illa fayabqa fi kadhibin wa jahlin fil juz'iyat. Kalau tidak, maka dia akan berada di dalam kedustaan dan kejahilan di dalam perkara-perkara cabang. Wa jahlin wa dhulmin fil kulliyat. Dan ia akan berada di dalam kejahilan dan kezaliman dalam perkara-perkara kulliyah. Iya. Pada kaidah-kaidah umum. Fayatawalladu fasadun azim. Maka yang akan terjadi adalah kerusakan yang sangat besar. Iya. Sebab memang ini termasuk musibah yang menimpa di berbagai masa. Termasuk di masa kita ini. Dari musibah yang sangat besar adanya orang-orang yang berbicara dalam masalah agama tapi tidak memiliki usul kuliah, sehingga terlihat ketimpangan di dalam memberikan hukum, kejahilan di dalam menyikapi, dan akhirnya terjadi kerusakan-kerusakan yang sangat besar. Terjadi kerusakan-kerusakan yang sangat besar. Iya. Dan kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah di dalam buku beliau Ar-Riyad An-Nadhirah, kata beliau, min mahasin syari'ati wa kamaliha wa jalaliha, dari keindahan syariat, kesempurnaan dan keagungannya, anna ahkamaha al-usuliyah wal-furu'iyah wal-ibadat wal-mu'amalat wa umuraha kullaha laha usulun wa qawaid. Dari keindahan syariat, kesempurnaan dan keagungannya, bahwa seluruh hukum-hukum syariat ini, apakah hukum pokoknya atau cabangnya dalam masalah ibadah maupun muamalah, dalam segala perkara syariat ada dasar-dasar dan kaidah-kaidahnya. Iya. Tutbatu ahkamuha wa tujma'u mutafarriqatuha. Yang mana hukum-hukumnya diukur dengan detail dari kaidah dan usul tersebut. Dan perkara-perkara yang terpisah-pisah dikumpul di dalam kaidah dan dasar pijakan itu. Ya. Wa tunsyaru furu'uha. Dari kaidah tersebut di sebarkan cabang-cabangnya. Wa turadduha ila usulha, dan dikembalikan lagi kepada pokoknya. Sehingga tampak, kata beliau, fahiya mabniyatun 'alal hikmah was-shalah wal-huda war-rahmah wal-khair wal-'adl wa nafyi addadi dalik. Karena itulah syariat ini dibangun di atas hikmah dan kemaslahatan, petunjuk dan rahmat, ya, kebaikan dan keadilan, dan menafikan lawan dari seluruh yang disebut itu. Menunjukkan bahwa adanya kaidah-kaidah itu adalah merupakan dari keindahan syariat, Ya. Dan kita di sini mempelajari qawaid fiqhiyah, kaidah-kaidah di dalam fikih. Iya. Kaidah-kaidah di dalam fikih. Kata Al-Qarafi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Furuq, وهذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف ويظهر رونق الفقيه ويعرف وتتضح مناهج الفتوى وتكشف. Kata beliau, dan kaidah-kaidah ini adalah penting sekali dalam fikih, sangat besar manfaatnya. Sekadar seseorang itu mengilmui kaidah-kaidah ini akan membuat kadar seorang ahli fikih menjadi besar dan menjadi mulia. Iya, dan akan tampak keahliannya di dalam fikih dan dikenal. Dan dengan kaidah-kaidah ini tampak metodologi fatwa dan menjadi jelas. Iya. Menjadi jelas. Juga Imam Ibnu Rajab rahimahullah di dalam muqaddimah beliau di kitab beliau Al-Qawaid, kata beliau, fahadihi qawaidu muhimmatun wa fawaidu jammah تثبت للفقيه أصول المذهب وتطلئه من مآخذ الفقه على ما كان عنه قد تغير. Kata beliau, ini adalah kaidah-kaidah penting. Iya. Dari Ibnu Rajab, beliau walaupun menyebut sejumlah kaidah kulliyah, namun banyak dari kawaid yang beliau terangkan adalah kaidah di dalam madhab Al-Hambali. Dan beliau katakan ini kaidah-kaidah penting dan faedah yang sangat banyak, memberikan ukuran detail kepada seorang ahli fikih bagaimana dasar-dasar madhab itu, maksudnya madhab Hambali, dan akan memperlihatkan kepadanya ya sumber-sumber pengambilan fikih, apa yang luput dari banyak orang. Nah, kayak ini menunjukkan pentingnya mempelajari tentang ilmu al-qawaid al-fiqhiyah, sehingga ia bisa menggabungkan masalah-masalah yang terpisah ya dalam kaidah yang ringkas, mudah dia ingat, dan ia bisa membedakan antara masalah-masalah yang memang serupa tetapi tidak sama. Kata As-Suyuti rahimahullah di kitab beliau Al-Ashbah wa Al-Nadair, i'lam anna fann al-ashbah wa al-nadair fannun azim bihi yutla'u ala haqa'ikil fiqhi wa madarikihi wa ma'akhidihi wa asrarihi. Kata beliau, ketahuilah bahwa pembahasan Ashbah wa Al-Nadair, hal-hal yang mirip dan yang semisal, dan ini pembahasan ilmu qawaid fikih, mengumpulkan hal yang mirip. Iya. Mengumpulkan hal yang mirip. Dia adalah sebuah bidang ilmu yang agung, kata Suyuti. Dengan mengetahui hal ini, akan tampak hakikat fikih itu. Dan apa pokok-pokok dasar di dalam fikih tersebut, di mana maksudnya dan rahasia-rahasianya. Iya. Baik, ini ucapan As-Suyuti rahimahullah. Ini saya bacakan nas-nas dari para ulama yang berbicara tentang qawaid. Iya. Satu lagi dari Az-Zarkashi dalam kitab beliau Al-Mansur, Kata beliau, fa inna ضبط الأمور المنتشرة المتعددة في القوانين المتحدة هي أوأى لحبها وأدعى لضبطها وهي إحدى حكم العدد التي وضع لأجلها والحكيم إذا أراد التعليم لابد أن يجمع بين بيانين إجمال تتشوق إليه النفس وتفصيل تسكن إليه حتى تسكن إليه. Kata beliau, sesungguhnya mendabat, ya, mengukur dengan jelas perkara-perkara yang berpencar terpisah-pisah dalam banyak permasalahan. Jadi mengumpul seluruh masalah yang terpisah-pisah ini, berpencar di berbagai tempat, mengumpulnya jadi satu tempat sebagai satu kaidah, itu akan lebih memudahkan untuk menghafalnya. Dan akan lebih menyebabkan seseorang itu menguasainya. Iya. Dan ini adalah salah satu hikmah dari bilangan yang ia diletakkan dengannya. Karena seorang yang bijaksana, apabila dia ingin belajar, iya, atau ingin mengajar, maka dia harus kumpulkan dua bentuk penjelasan. Sebab siapa saja yang ingin menerangkan ilmu, dia harus punya dua bentuk bayan. Bayan yang pertama ijmali, penjelasan global. Dan bayan yang kedua tafsiri, penjelasan terperinci. Penjelasan global, begitu diterangkan global, jiwa senang untuk ingin mengetahui rinciannya. Dan penjelasan rinci, ketika diuraikan, maka jiwa akan tenang mendengarkannya. Iya. Dan ini semua, penjelasan tafsiri, ijmali dan tafsiri, seseorang tidak akan sampai ke sana, kecuali dengan ia mempelajari ilmu tentang al-qawaid al-fiqhiyah. Baik. Jadi ini beberapa dari ucapan a'immah, terdapat di dalamnya penjelasan pentingnya mempelajari ilmu fikih ini, ilmu qawaid fiqhiyah ini. Iya. Dan perlu saya ingatkan bahwa di dalam pembahasan ilmu syariat yang berkaitan dengan hukum-hukum syar'iyah amaliyah, itu ada dua jenis ilmu di dalamnya. Yang pertama adalah ilmu usul fikih. Iya. Dan ini pembahasan tersendiri dan ilmu tersendiri. Dan alhamdulillah telah berlalu dua daurah kita menjelaskan tentang ilmu usul fikih. Yang kedua adalah ilmu tentang fikih. Ilmu tentang fikih. Iya. Dan ilmu tentang fikih itu dua macam. Ada fikih yang sifatnya hukum tersendiri, tidak ada kemiripan dengan yang lainnya dalam makna maupun hukum. Dalam makna maupun hukum. Maka ini, iya, hal-hal yang seperti ini dibahas dengan terperinci di dalam buku Al-Furu Fiqhiyah. Ya, buku-buku yang memuat tentang fikih. Nah. Yang kedua, ada dari pembahasan ilmu fikih, dia punya cabang-cabang. Ada yang mirip dan semisal dengannya. Ada yang mirip dan apa? Semisal dengannya. Nah, inilah yang ingin kita terangkan di sini. Bagaimana rincian dan dawabit, ya, atau kaidah-kaidah pada masalah-masalah fikih yang banyak kemiripannya, ya. Dan khusus untuk fikih yang mirip ini, sesuatu yang mirip itu dua macam, ya. Ada yang serupa dan sama, dan ada yang serupa tetapi tidak sama. Jelas ya? Ada yang serupa tapi apa? sama, dalil serupa tapi apa? Tidak sama. Serupa tapi sama, inilah pembahasan al-qawaid al-fiqhiyah yang akan kita kaji di sini. Jadi kumpulkan hal-hal yang serupa di banyak tempat, dikumpulkan dalam satu apa? Satu kaidah. Ya. Yang dengan kaidah ini seluruh cabang-cabangnya, walaupun kita tidak hafal, kita bisa mengetahui apa hukumnya dengan satu kaidah yang menyamakannya. Ya. Dan inilah yang disebut dengan al-qawaid al-fiqhiyah, atau nama, diberi nama lain dengan nama apa? Al-ashbah. Ya. Yang kedua ada dari cabang-cabang fikih serupa tapi tak sama. Ini pembahasan an-nadair. Ya. Dan inilah buku-buku yang ditulis tentang al-furuq, hal-hal yang membedakan, perbedaan antara ini dan itu. Nah, baik. Seperti misalnya antara sholat Jumat dan sholat duhur. Ya. Sholat Jumat dan sholat apa? Duhur. Banyak keserupaan. Tapi perbedaannya juga sangat banyak. Belasan perbedaan disebutkan oleh para ulama. Ini untuk membedakan antara hukum sholat Jumat dan sholat apa? Sholat duhur. Baik. Jadi itu penjelasan secara global atau gambaran global bagaimana ilmu fikih tersebut. Jadi ilmu fikih itu ya, yang berkaitan dengan ilmu amaliyah, syar'iyah amaliyah, ada yang terkait dengan ilmu usul fikih dan ada yang terkait dengan ilmu fikihnya. Dan kita di sini membahas ilmu fikihnya yang mempunyai cabang-cabang yang serupa. Nah, inilah yang dikumpulkan dalam kaidah-kaidah ringkas yang ingin kita uraikan di sini. Baik. Saya akan memulai apa? Pembahasan-pembahasan yang kita sebutkan di akan kita kaji di dalam daurah ini di selebaran yang antum apa namanya? Pegang semuanya bagi tiap peserta, ini ada selebaran dibagikan yang belum ambil di ada di pintu masuk sana bisa diambil. Iya. Baik. Jadi saya sudah sebutkan di selebaran ini ada 43 pembahasan yang akan kita kaji dari kitab Al-Manzumah atau Manzumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Iya. Pembahasan yang pertama adalah pengenalan seputar Manzumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Iya. Pengenalan seputar Manzumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Yang perlu saya perkenalkan di sini, Manzumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah ada 3 kalimat. Manzumah, kalimat pertama Manzumah, kalimat yang kedua Al-Qawaid, dan kalimat ketiga apa? Al-Fiqhiyah. Baik. Qawaid artinya Manzumah artinya susunan syair-syair. Iya. Sebab memang penulis di sini menyebutkan kaidah-kaidah fikih ini dalam bentuk manzumah, dalam bentuk bait-bait syair. Dalam bentuk bait-bait syair. Jumlah bait syair yang beliau sebutkan di dalam manzumah ini semuanya berjumlah 49. Iya. Semuanya berjumlah 49. Ya, dan ini yang mu'tamad, jumlah 49, sebagaimana di dalam usul manzumah ini dari tulisan tangan penulis Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di ataupun melalui jalan murid-murid beliau. Ya. Sebab manzumah ini pernah dibacakan kepada salah seorang murid senior Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di, dan beliau juga adalah guru kami, yaitu Syekh Abdullah ibn Abdul Aziz ibn Aqil rahimahullahu ta'ala. Iya. Beliau membaca seluruh manzumah ini dan memberikan catatan kaki atau memberikan beberapa perbaikan pada wazan dari susunan syairnya, yang menunjukkan bahwa ini adalah hal yang dikenal di kalangan murid-murid beliau, ya rahimahullahu ta'ala. Ya, dan perlu diketahui bahwa Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Aqil rahimahullah, beliau meriwayatkan seluruh dari buku-buku Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di. Iya. Dan juga Syekh Ibn Aqil rahimahullah memberi ijazah kepada sejumlah murid-muridnya tentang riwayat-riwayat tersebut. Iya. Dan alhamdulillah ijazah riwayat-riwayat beliau dalam buku Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di dan seluruh riwayat Syekh Ibn Aqil juga kita dapatkan alhamdulillah. Baik. Jadi yang ingin saya terangkan di sini bahwa manzumah ini adalah dalam jumlah 49 bait syair, itu adalah hal yang dikenal dari sumber dasarnya, dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullahu taala. Di sebagian cetakan hanya disebut 47 saja. Ya, kurang 2. Kurang 2. Saya ingat di bait yang keberapa yang berbunyi wa yuf'alu al-ba'du min al-ma'muri in shaqqa fi'lu sa'ir al-ma'muri wa kullu ma nasha 'anil ma'duni falaka amrun laysa bil ma'muni. Ini dua bait syair luput pada sebagian cetakan, dan yang benarnya bahwa itu masuk dalam hitungan manzumah yang beliau sebutkan. Iya. Dan nanti insyaallah taala akan kita kaji mana dari dua bait syair ini. Yang jelas beliau menyebutkan semuanya berapa? 49. 10 bait syair pertama adalah pendahuluan. Iya. Dimulai dari ucapan beliau alhamdulillahil aliyil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriqi, hingga ucapan beliau jazakumul maula azimal ajri wal afwa ma ghufranihi wal birri. Itu 10 bait pertama pendahuluan. Dan beliau tutup dengan 2 bait penutup, yaitu pada ucapan beliau di akhir manzumah walhamdulillahi ala alkhitami fil badi wal khitami wad dawami thumma as-salatu ma salamin sya'i'i ala an-nabi wa sahbihi wat tabi'i. Iya. Baik. Jadi kalau kita total seluruhnya, pendahuluannya ada berapa? Ada 10 bait syair, penutupnya ada 2. Berarti bait-bait syair yang menjelaskan tentang kaidah-kaidah semuanya ada berapa? Semuanya ada 37 bait syair. Iya. 37. Dan sebagian dari bait syair tersebut, iya, ada umumnya setiap syair satu kaidah umumnya. Tapi ada sebagian dari kaidah beliau terangkan dalam 2 bait syair. Beliau terangkan dalam 2 bait syair. Yaitu seperti misalnya dalam ucapan beliau wal aslu fil awdha'i wal luhumi wan nafsi wal amwali lil ma'sumi tahrimuha hatta yaji'ul khillu fatham hadakallahu lima fatham hadakallahu ma yumallu. Ini satu bait syair, satu kaidah dalam 2 bait syair. Baik. Karena itu saya di sini hanya memberikan catatan ada 36 kaidah yang akan kita bahas. Walaupun sebenarnya kalau ingin dipecah, ya mungkin bisa dipecah lebih daripada itu. Kalau ingin diringkas, mungkin kita bisa kurangi. Iya. Dari berapa? 36 ini. Nah, sebab kaidah-kaidah akan kita terangkan nanti, ada kaidah-kaidah yang sifatnya kulliyah, yang sifatnya kubra, kaidah yang paling besarnya, iya, yang mencakup banyak kaidah lagi di bawahnya, dan ada kaidah-kaidah yang sifatnya kaidah sughra. Nah, baik. Kemudian di antara hal yang perlu saya terangkan juga bahwa penyusunan kaidah-kaidah fikih ini, ya, para ulama kebanyakannya menyusun dalam bentuk tulisan biasa, dalam artian bukan dalam bentuk apa? susunan bait syair. Ya. Tapi sudah menjadi kebiasaan para ulama, mereka menyusun tulisan dengan bentuk bait syair agar mudah untuk dihafal. Mudah untuk dihafal. Ya. Dan mudah untuk diingat. Karena menghafal syair itu lebih mudah. Ada wazan-wazannya. Ya. Dimaklumi dalam ilmu al-urut wal-qafiyah. Ya. Dan di sebagian syarah disebutkan bahwa Syekh Abdurrahman bin Nasir al-Si'di di sini, beliau di dalam manzumahnya, ya, di atas susunan Bahrul Rajaz, ya, lautan Rajaz dalam istilah ilmu arut, dalam istilah ilmu al-arut, ya, di atas wazan mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun. Nah, jadi itu mengukur ukuran wazan. Kurang satu huruf atau lebih satu huruf, ini akan menyebabkan wazannya apa? Tidak seimbang namanya di kalangan apa? Para ulama yang menyusun dalam bentuk syair. Ya, sehingga kalau dia dalam bentuk syair dan seorang punya pengetahuan tentang ilmu arab dan qafiyah, akan mudah bagi dia menghafalnya. Mudah bagi dia menghafalnya. Kalau ada yang dia lupa satu kalimat, dia akan tahu bahwa ini qafiyahnya tidak beres, ada yang lupa berarti. Jelas ya? Ada yang dia lupa. Sehingga dengan syair ini akan lebih mudah untuk dihafalkan. Nah, dan yang menyusun kaidah fikih dalam bentuk syair bukan hanya Syekh Abdurrahman bin Nasir al-Si'di saja. Ada dari para ulama lain yang juga menyusun tulisan-tulisan tentang qawaid al-fiqhiyah ini dalam bentuk syair-syair. Nah, tapi ini yang paling ringkasnya yang disebut di sini oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir al-Si'di, karena beliau hanya menyebutkan 49 bait syair dan ini mudah untuk dihafal. Ya, ada sebagian menulis lebih dari 500. Ya, dari yang lebih daripada itu dan ada yang kurang. Nah, sebagai hal yang dasar, ya, ini adalah ilmu pokok dan penting, ya, dasar pijakan kita di dalam membahas, ya, hendaknya diperhatikan. Baik. Kemudian yang kedua di yang perlu saya jelaskan juga di sini, beliau katakan, ya. Manzumah al-qawaid al-fiqhiyah. Manzumah tentang al-qawaid. Al-qawaid, ya, jama' dari apa? Jama' dari qa'idah. Jama' dari qa'idah. Iya. Dan qa'idah secara bahasa adalah al-asas, adalah dasar, tumpuan. Iya. Baik. Secara istilah, kaidah itu adalah, iya, hukmun syar'iyun aghlabiyun tandariyu tahtahu masail syatta. Iya. Dia adalah hukum syar'i aghlabi, yang bersifat kebanyakan. Masuk di bawahnya banyak pembahasan pembahasan fikih yang berbeda, beraneka ragam. Itu satu definisi, ya. Dan bisa juga didefinisikan bahwa kaidah hukmun aglabi yata'arrafu minhu hukmul juz'iyat al-fiqhiyah mubasyaratan. Dia adalah hukum aglabi. Hukum bersifat kebanyakan yang dengannya diketahui hukum masalah-masalah cabang fikih secara langsung. Iya. Jadi ini makna kaidah. Baik. Sebenarnya di dalam definisi ini tentang kaidah dia adalah hukum aglabi yang sifatnya bersifat kebanyakan. Hukum syar'i bersifat kebanyakan. Ya. Di mana masalah-masalah cabang itu kembali kepadanya. kembali kepadanya. Inilah yang disebut dengan nama apa? Kaidah. Ya, adapun al-fiqh. Al-fiqh itu secara bahasa adalah al-faham. Adalah pemahaman. Dan secara istilah, al-fiqh adalah al-ilm bil-ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-muktasaba min adillatiha at-tafsiliyah. Ilmu adalah hukum-hukum syar'i yang bersifat amali, yang dipetik dari dalil-dalilnya secara terperinci. Iya. Itu definisi fikih. Jadi al-qawaid al-fiqhiyah, kaidah-kaidah yang berkaitan tentang ilmu fikih. Iya. Jadi kalau digabungkan semuanya, al-qawaid al-fiqhiyah, dia adalah hukum aglabi. Yuta'arrafu minhu hukmul juz'iyat al-fiqhiyah mubasyarah. Dia adalah hukum kebanyakan yang dengannya hukum-hukum cabang bisa diketahui secara langsung. Bisa diketahui secara langsung. Iya. Baik, ini sekilas ya tentang mana dari manzuma al-fiqhiyah ini. Manzuma al-qawaid al-fiqhiyah. Jadi dia adalah susunan syair-syair, nazam, rangkaian syair-syair yang menjelaskan tentang kaidah-kaidah fikih. Yang menjelaskan tentang kaidah-kaidah fikih. Pembahasan yang kedua yang ingin kita terangkan di sini adalah beberapa pendahuluan seputar ilmu al-qawaid al-fiqhiyah. Iya. Di sini ada beberapa pendahuluan yang ingin saya ingatkan tentang ilmu al-qawaid al-fiqhiyah. Iya. Baik. Yang pertama yang perlu saya jelaskan di sini bahwa kaidah-kaidah fikih itu, iya, dibagi oleh para ulama di atas beberapa i'tibar, di atas beberapa sudut pandang atau di atas beberapa ukuran. Yang pertama, qawaid fiqhiyah dibagi di atas ukuran keluasan cakupannya. Keluasan cakupannya. Iya. Para ulama membagi qawaid fiqhi menjadi qawaid fiqhi yang menjadi dua kalau dilihat kepada keluasan cakupannya. Iya. Atau dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada namanya qawaid al-kubra. Ada kaidah-kaidah besar. Iya. Dan ini ada lima kaidah. Ini yang disebut dengan nama al-qawaid al-kubra, kaidah-kaidah pokoknya. Iya. Dan ini yang paling penting untuk dipahami, lima kaidah ini. Yang paling penting untuk dipahami. Dan insyaallah taala lima kaidah ini semuanya akan diterangkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Lima kaidah tersebut, yang pertama adalah al-umur bimaqasidiha. Perkara itu sesuai dengan maksudnya. Kaidah yang kedua, al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan tidaklah sirna dengan keraguan. Dan kaidah yang ketiga, al-masyaqqa tajribu at-taysir. Masyaqqa mendatangkan kemudahan. Ya, hal yang berat mendatangkan kemudahan. Nah. Kemudian kaidah yang keempat, ad-darar yuzal. Iya. Terkadang dibahasakan dengan nas haditsnya sendiri, la darar wala dirar. Iya. Tidak ada bahaya dan pembahayaan. Dan kaidah yang kelima adalah al-adah muhakkamah. Al-adah muhakkamah. Adat itu adalah ketentuan hukum yang berjalan. Baik, ini lima kaidah pokok. InsyaAllah ta'ala semuanya akan diterangkan oleh Syekh Abdurrahman As-Si'di. Kaidah yang pertama di bait syair yang pertama. Iya. Kata beliau, "An-niyatu syartul lisairil amal, biha salahu wal fasadu lil amal." Itu kaidah al-umur bimaqasidiha. Al-yakin la yazul bisyak. Itu di ucapan beliau. وَتَرْجِعُ الْأَحْكَامُ لِلْيَقِينِ فَلَا يُزِيلُ الشَّكُّ فَلَا يُزِيلُ شَكٌّ بِالْيَقِينِ فَلَا يُزِيلُ شَكٌّ لِلْيَقِينِ. Ya. Baik. Al-Mashaqqa tajlibu at-taysir, itu di ucapan beliau. وَمِنْ قَوَائِدِ الشَّرِيعَةِ التَّيْسِيرُ فِي كُلِّ أَمْرٍ نَابَهُ تَأْسِيرُ. Dan tentang darar, ya, tidak ada darar juga akan disebutkan oleh beliau di dalam beberapa syair. Kemudian al-adah muhakkamah juga akan datang dalam ucapan beliau. Wal-urfu ma'mulun bihi idha warad hukman minasyari syarifi lam yuhad. Baik. Ini lima kaidah al-kubra namanya. Yang kedua ada namanya kaidah sugra, kuliah juga tapi dia hanya masuk di dalamnya banyak cabang, ya fikih, banyak cabang, banyak pembahasan fikih. Kalau kaidah lima tadi itu bukan di dalam satu atau dua tiga bab saja, tapi dikebanyakan pembahasan fikih masuk di dalamnya, itu qawaidul kubra. Kemudian yang ketiga, ada kaidah-kaidah. Dia hanya satu bab saja. Di satu bab saja. Ya, dan yang ketiga ini biasanya tidak disebut kaidah, tapi disebut dhawabit. Disebut dhawabitul fiqh. Disebut dhawabit al-fiqh. Iya. Nah, ya kalau dia hanya di satu tempat saja, iya. Seperti misalnya kaidah bahwa ma sabata fil fardhi fa huwa sabitun fil nafl. Apa yang itu disyariatkan di salat wajib, maka itu juga berlaku di salat apa? Di salat sunnah. Iya. Ini kaidah tapi dalam satu apa? Satu bab saja, di bab salat saja. Tidak berlaku di bab yang lainnya. Baik, kemudian yang kedua, kaidah fikih ditinjau dari sisi dalilnya. Iya. Kaidah fikih ditinjau dari sisi dalilnya. Para ulama membagi kaidah fikih itu menjadi dua. Nah. Yang pertama ada kaidah fikih yang lafadznya itu secara nas dari syar'i. Ya. Secara nas. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La darar wa la dirar." Ini kaidah tersendiri di kalangan para ulama. Dan seperti al-kharaj bidh-dhaman, itu dalam sebuah hadis. Iya. Dan yang kedua, ada kaidah fikih diistimbab dari dalil. Dia bukan nas, tapi diistimbab. Seperti al-yaqin la yazul bisyak, keyakinan tidak sirna dengan keraguan. Ya, ini memang kaidah. Ya. Tidak ada nas atau lafaz hadis yang seperti itu. Tapi kalau makna-makna umum di dalam ayat maupun hadis ada hal yang menunjukkan dasar kaidah itu. Jelas ya? Baik, jadi ini pembagian yang kedua. Pembagian yang kedua. Ya, kemudian pembagian yang ketiga, kaidah fikih ditinjau dari sisi dia bisa berdiri sendiri atau kaidah ikut kepada selainnya. Ya. Ini dibagi menjadi tiga. Atau dibagi menjadi dua. Kaidah fikih. Yang pertama ada namanya qawaid al-kubra. Kaidah yang besar. Itu lima yang kita sebutkan. Dan yang kedua ada kaidah ikut kepada lima kaidah itu. Nah. Kaidah ikut kepada apa? Lima kaidah tersebut. Ya. Karena itu saya sekali lagi menegaskan bahwa lima kaidah ini yang paling penting untuk dipahami. Nah, paling penting untuk dipahami. Iya. Sebab kalau dirinci dari lima kaidah ini banyak sekali cabang kaidah-kaidah lagi di dalamnya. Iya. Banyak lagi kaidah-kaidah dalamnya seperti al-masyaqqah tajlibu at-taysir. Ya, tentang kemudahan dalam agama. Iya. Banyak kaidah fikih yang berkaitan dengan kemudahan. Berkaitan dengan kemudahan. Ya, hingga di masa ini ada sebagian penulis yang menyusun kaidah-kaidah fikih yang menjelaskan berkaitan dengan kemudahan dalam dua jilid. Ya. Kalau saya enggak salah ingat dalam dua jilid bukunya. Nah. Baik. Kemudian ada kaidah dia ikut. Ini yang kedua, dia ikut. Iya. Baik. Seperti misalnya ada yang ikut dari bentuk ikutnya ini beraneka ragam. Ya. Ada yang dia ikut dari suatu sisi dari kaidah. Ya, misalnya kaidah al-ibra fil uqud lil maani la lil alfaz wal mabani. Ya, yang menjadi ukuran dalam akad adalah makna. Ya. Adalah makna. Bukan lafaz dan ucapan. Bukan lafaz dan ucapan. Ini kaidah penting ya. Ya. Ya kalau dia berucap apapun, ya. Ucapan itu bukan menjadi ukuran di dalam akad. Tapi yang menjadi ukuran adalah apa? Makna dari ucapannya. Iya. Baik. Ketika seorang misalnya berkata, ya, ini uang saya, ya, saya titipkan kepada kamu. Saya titipkan kepada kamu. Jelas ya? Iya. Tapi kamu boleh pakai selama setahun. Ini apa namanya? Titipan atau pinjaman? Hmm? Dia bilang saya titipkan. Saya tanya ini titipan atau pinjaman? Nah, ini pinjaman namanya. Walaupun dia bilang dia titipkan, tapi yang diukur adalah apa? Maknanya karena dia kata silakan kamu pakai selama apa? Selama setahun. Iya. Jadi lafaz kadang tidak penting. Yang penting adalah apa? Iya. Adalah makna yang dilihat. Ya. Sama kalau orang datang ke sebagian bank sekarang, orang mau buka tabungan. Apa jenis tabungannya? Wadiah di bank syariah ya? Wadiah. Wadiah itu titipan. Ya. Baik, saya tanya. Ini uang dipakai, uang saya kalau saya titip, saya simpan, wadiah, bank pakai atau tidak? Ya, jawabannya iya, dipakai. Dipergunakan oleh bank. Kalau begitu bukan wadiah. Wadiah itu saya titip. Ya, dia jaga duit saya, kan begitu. Bukan dia pergunakan. Ya. Baik. Jelas sampai sini? Kalau begitu, yang menjadi ukuran adalah apa? Makna. Aini kaidah libra bil maani, la bil alfaz wal mabani. Menjadi ukuran adalah makna, bukan lafaz dan mabani. Iya. Ini adalah cabang dari kaidah al-umur, apa? Bima qasidiha, perkara itu tergantung niatnya. Tergantung niatnya, cabang. Baik. Kemudian ada yang cabang lagi dia ikut. Menjelaskan sebuah ketentuan misalnya atau syarat atau ukuran, iya. Seperti kaidah tentang darurat, iya. Kaidah tentang darurat disebut oleh Syekh ya, kata beliau, walaysa wajibun bila iqtidari, wala muharramun ma'tirari, iya. Jadi kaidah darurat jelas. Cuma disebut di bait syair setelahnya. wa kullu mahdurin ma'ad darura ya biqadri ma tahtajuhu ad darura ya. Setiap yang dilarang kalau ada darurat itu hanya sekadar keperluan daruratnya saya. Nah, karena itu ada kaidah ad darura tuqaddaru biqadariha. Darura itu, hal yang darurat itu dilakukan sesuai dengan kadarnya saya. Nah, ini kaidah memperjelas apa makna darurat itu. Ya. Karena kaidahnya darurat tubihu apa? Al-mahdurat. Hal yang darurat membolehkan hal yang dilarang. Ya. Membolehkan hal yang dilarang bagaimana dia bebas? Tidak. Kaidahnya menjelaskan bahwa kalau dia masuk dalam darurat, dia hanya pakai sesuai dengan apa? Keperluan saya. Jelas ya? Dan ini insyaAllah ta'ala akan datang penjelasannya nanti. Baik. Iya. Kemudian yang keempat, ya. Pembagian kaidah fikih yang keempat, dari sisi yang keempat, dibagi kaidah fikih itu dilihat dari silam pendapat di kalangan ulama, kesepakatan para ulama di dalam kaidah tersebut. Iya. Karena itu, kalau ditinjau dari kesepakatan para ulama, kaidah fikih ada kaidah terbagi menjadi beberapa ya. Yang pertama ada kaidah fikih disepakati di seluruh madhab. Ya, dan ini lima kaidah pokok ya, itu disepakati di seluruh madhab. Kemudian yang kedua ada kaidah yang merupakan kesepakatan kebanyakan madhab. Ya, kaidah disepakati oleh jumhur ulama. Nah, kemudian ya, dan ini kaidah yang kedua ini banyak bentuknya ya. Nah, yang disepakati oleh kebanyakan madhab. InsyaAllah akan berlalu bersama kita. Kemudian yang ketiga, ada kaidah yang terjadi silam pendapat di kalangan para ulama. Iya. Seperti kaidah ma haruma isti'maluhu haruma ittikhaduhu. Apa yang diharamkan untuk digunakan, maka diharamkan juga untuk diittikhad. Iya. Jelas ya? Ini kaidah silam pendapat di kalangan para ulama. Sebab ada yang membedakan antara isti'mal dan ittikhad. Dibedakan antara dua hal. Jadi ini silam pendapat. Ya, di kalangan madhahib. Madhab-madhab para ulama. Kemudian yang keempat, ada kaidah silam pendapat di kalangan satu madhab. Misalnya di kalangan Hambaliyah, ada beberapa pendapat di kalangan mereka. Iya. Jelas ya? Baik. Jadi ini secara global, pembagian kaidah-kaidah fikih, ya sengaja saya bagi seperti ini di sini, saya terangkan, agar supaya ya, kita ada gambaran secara umum tentang kaidah-kaidah fikih tersebut. Ya, apa yang dimaksud dengan kaidah-kaidah fikih itu? Baik. Kemudian yang penting juga untuk saya terangkan di sini sebagai pendahuluan bahwa sumber pengambilan kaidah-kaidah fikih itu diambil dari Al-Quran, yang pertama dari Al-Quranul Karim. Iya. Dari Al-Quranul Karim. Iya. Yang kedua diambil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah. Jelas ya? Dan yang ketiga diambil dari apa yang dipahami dari nas Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau dari Al-Quranul Karim, nas dari Al-Quran. Misalnya, wa ahallallahu al-bay' wa harrama ar-riba. Ini kaidah. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan apa? Mengharamkan riba. Nas dalam ayat. Iya. Atau hadis misalnya. Seperti Rasulullah bersabda, la darar wa la dirar. Ya, al-kharaj bid-daman misalnya. Ini dari nas hadis. Ada yang dipetik dari hadis. maupun dari ayat. Dan ini kebanyakan kaidah seperti itu, dipetik, bukan secara nas dia, tapi dipetik. Kemudian yang keempat adalah diambil dari kias. Iya. Dikumpulkan makna yang semisal dengannya di dalam kaidah tersebut, di dalam cabang-cabangnya, jadi dikumpulkan oleh para ulama cabang-cabang fikihnya. Dari cabang-cabang fikih itulah ya dibentuk sebuah kaidah. Nah, dan yang dibentuk dari kaidah yang keempat ini, dari sumber yang keempat ini yang kadang terjadi silam pendapat di kalangan para ulama. Nah, jadi ini sumber pengambilan kaidah-kaidah fikih. Ya. Kalau begitu, dari sini mungkin ada yang bertanya. Ya. Apa hukum berhujjah dengan kaidah fikih? Ya. Atau mungkin ada yang bertanya, kaidah fikih itu hujjah atau tidak? Ya. Jawabannya kalau diambil dari ayat Al-Qur'an dan hadis langsung, maka dia adalah apa? Dikatakan hujjah, kan begitu? Ya, sebab ayat dan hadis yang dibaca. Baik. Kalau dia diambil dari istinbat, ya. Diambil dari istinbat, maka di sini dikatakan bahwa kaidah fikih ini adalah kaidah yang dipakai untuk memahami Al-Qur'an dan apa? As-Sunnah. Iya. Karena itu di dalam penggunaan kaidahnya seorang berbeda ya di dalam menekankan masalah. Nah, dan di sini kedetailan seorang fakih. Jangan ketika dia ditanya hukum masalah. Iya. Dia ditanya misalnya apa hukum sholat? Iya. Kemudian dia jawab dengan kaidah. Iya. Al aslu fil amri apa? Misalnya wujub, walaupun kaidah usuliyah ya. Iya. Ini kaidah adalah sesuatu alat dipakai. Jelas ya? Tapi kalau ditanya tentang apa hukum sholat, dia bacakan ayat-ayat. Harusnya dia bacakan ayat tentang apa? Kewajiban sholat. Iya. Kemudian dia bacakan hadis tentang perintah melakukan sholat. Setelah itu dia bawakan kaidah. Bahwa asal dalam perintah menunjukkan apa? Wajib. Kaidahnya datang belakangan. Setelah disebutkan ayat dan apa? Hadis. Iya. Jelas ya? Maka ini, ya, bagaimana ketentuan seorang itu menggunakan kaidah-kaidah fikih. Baik. Kaidah fikih ini dari sisi mungkin ada yang bertanya, bagaimana sejarahnya, kenapa bisa muncul kaidah-kaidah fikih tersebut? Ya, saya sudah terangkan tadi ya bahwa sebagian dari kaidah fikih ada yang diambil dari ayat, ada yang diambil dari apa? Dari hadis Rasulullah. Nah, dan itu berjalan pendalilan di kalangan para ulama. Iya. Dan diketemukan ucapan-ucapan dari sejumlah para a'immah ya, yang menggambarkan kaidah. Menggambarkan apa? Menggambarkan penyebutan kawaid. Ya. Seperti Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya. Beliau berkata, nah. Ya. Kata beliau, ar-rukhas la yuta'adda biha mahallaha. Ya, keringanan-keringanan itu tidak boleh melewati tempatnya. Ya, kalau ada diringankan pada satu tempat, di tempat itu saja keringanan. Jangan dibawa kemana? Ke tempat lain. Ya, ini berjalan di ucapan siapa? Imam Syafi'i dari istinbat beliau. Antara ucapan beliau, la yunsabu ila sakitin qaulun. Ya. Orang yang diam itu tidak dikatakan dia berucap. Nah, ini dipakai di dalam banyak tempat dan beliau kasih taklil sejumlah pembahasan fikih dengan ucapan itu. Iya. Dan ini ada di ucapan banyak a'immah ya. Seperti Abu Yusuf misalnya berkata, ta'zir ilal imam ala qadril jinayah. Iya. Ta'zir itu kembali kepada pemimpin sesuai dengan kadar kriminal yang dilakukan. Iya. Jadi dari kaidah Abu Yusuf ini bahwa ta'zir itu dikembalikan kepada ijtihadnya siapa? Ijtihadnya imam atau al-qadhi yang ditunjuk oleh siapa? Imam menangani hal tersebut. Iya. Baik. Dan dengan ini dibedakan antara ta'zir dan hudud. Ini di pembahasan tentang hudud ya. Jadi kaidah-kaidah berjalan di lisan para ulama ya, sesuai dengan dalil-dalil yang kemudian berkembang setelah itu, ya, dikumpullah oleh sejumlah ulama, ya, buku-buku yang memuat tentang kaidah-kaidah fikih, ya, buku-buku yang memuat tentang apa? Kaidah-kaidah fikih. Dan ini pembahasan tentang buku-buku yang memuat kaidah-kaidah fikih ini sangat panjang sekali, ya, dan waktu tidak mencukupi kita, hanya saja saya globalkan bahwa pada setiap mazhab itu ada buku-buku tersendirinya memuat tentang kaidah-kaidah fikih. Sebab setelah kita terangkan tadi bahwa ada kaidah khusus berkaitan dengan satu mazhab, dipakai di mazhab ini, tidak dipakai di mazhab yang lainnya. Karena itu mereka mempunyai kaidah-kaidah tersendiri, ya, di dalam hal tersebut. Nah, dan pembahasan tentang buku-buku yang memuat kaidah ini banyak bahasa yang dipakai, ya. Kadang dibahasakan dengan nama al-qawaid, ya. Kadang dibahasakan dengan nama usul, kadang dibahasakan dengan nama al-ashbah wa nadair, ya. Kadang dibahasakan dengan al-furuq atau yang semisal dengan itu. Baik. Dan ini di apa namanya? Banyak buku yang memuat tentang hal tersebut. Nah. Dan penulis manzumah ini Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sidi rahimahullahu taala, beliau mempunyai perhatian yang besar terhadap pembahasan kaidah-kaidah fikih. Ya, cukuplah beliau menulis 3 karya tulis di dalam hal ini. Ya. Yang pertama manzumah beliau ini, manzumah al-qawaid al-fiqhiyah, dan beliau mensyarahnya dengan syarah yang apa? Syarah yang mukhtasar, syarah ringkas. Ya, terhadap manzumahnya. Nah, dan yang kedua adalah buku beliau, ya. Buku Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sidi rahimahullah, yang meringkas Qawaid Ibn Rajab. Meringkas Qawaid Ibn Rajab. Jadi Ibn Rajab rahimahullahu taala punya kaidah-kaidah, iya, fikhiyah. Dari kaidah-kaidah tersebut diringkas oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sidi, ya, dengan judul Tuhfatu Ahli Talab fi Tawdihi Qawaid Ibn Rajab. Ya, baik. Dan buku beliau yang ketiga adalah buku yang berjudul Al-Qawaid wal Usul Al-Jami'ah. Nah, ini beliau kumpulkan di dalamnya 60 kaidah dan babit, dan juga beliau terangkan tentang al-furuq wa taqasim, tentang furuq dan taqasim. Nah, dan di dalam menerangkan buku ini Manzumah al-Qawaid al-Fiqhiyah, insyaallah taala kita juga akan banyak nanti menguraikan dari keterangan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sidi sendiri di dalam syarah manzumah beliau, dan juga di dalam kawaid beliau, atau di dalam buku yang saya sebutkan tadi, ya, yang berjudul Al-Qawaid wal Usul Al-Jami'ah. Al-Qawaid wal Usul Al-Jami'ah. Karena di dalam buku itu, ya, beliau memaparkan kaidah dengan panjang lebar, dan beliau membawakan cabang-cabang, ya, dari kaidah tersebut. Cabang-cabang dari kaidah tersebut. Baik, ini secara ringkas, ya, tentang pembahasan Qawaid al-Fiqhiyah. Baik, kita akan langsung masuk menjelaskan tentang pendahuluan penulis. Atau sebelum saya masuk ke pendahuluan, di sini ada pembahasan yang ketiga, pengenalan seputar penulis. Ya, secara ringkas bahwa beliau, ya, penulis buku ini bernama Syekh Abdurrahman bin Nasir Ibn Abdillahi As-Sidi. Ya. Dia kembali kepada kabilah Bani Tamim yang masyhur. Ya. Nah, As-Sidi, demikian bacaan di kasrah sinnya. Ya, itu bacaan yang kami dengarkan dari para ulama yang senegeri dengan beliau atau bertetangga dengan beliau. Ya. Kemudian mereka membaca dengan As-Sidi. Ya, sebab mereka sebagiannya menisbatkan kepada Amr bin Zaid. Ya. Walaupun yang masyhur di buku rawi-rawi kalau nisbah kepada Bani Tamim, ya, itu di fathah. Karena kembali kepada Sa'ad bin Zaid dari mana Bani Zaid, Bani Tamim, dari mana Bani Tamim, ya di fathah, tapi sejumlah dari muridnya dia kembalikan kepada nasab Amr bin siapa? Bin Zaid, bukan kepada Sa'ad, karena itu mereka baca Si'di, iya mereka baca Si'di, ya, dan sejumlah guru yang kita dengarkan dari mulut mereka mengucapkan nama beliau, sebagian dari guru-guru kita ada yang membaca Sa'di, dan sebagian dari guru kita ada yang membaca apa? As-Si'di. Tapi saya katakan tadi, dari guru-guru yang senegeri dengan beliau atau bertetangga dengan beliau, membaca apa? As-Si'di. Ya, bahkan secara khusus saya pernah tanya kepada Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, dan Syekh Shalih Al-Fauzan dari desa As-Syumaisi, ya, itu tetangga dengan Unaiza dan Bureida, berdekatan. Nah, dan beliau sendiri Syekh Shalih Al-Fauzan, masjid di kampung beliau, di samping rumah beliau, itu nama masjidnya Masjid Abdurrahman bin Nasir As-Si'di, ya, nama masjidnya. Saya tanya kepada beliau, ya Syekh, ada yang baca As-Sa'di, ada yang baca As-Si'di, yang mana yang benar? Kata beliau, As-Si'di yang benar, ya. Ada yang baca As-Sa'di, ya Syekh, bilang, di fathasinya. Oh, kata beliau, itu salah, ya. Baik, jadi ini nama beliau, ya, Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullahu taala. Beliau dilahirkan di Unaiza. Di Unaiza, maksud di provinsi Qasim. Ya, Unaiza nama kota. Ya. Dan Unaiza ini tempat kelahiran Syekh Ibnu Utsaimin. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau murid Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di. Ya, demikian pula guru kami Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Aqil. Beliau juga lahir di Unaiza. Ya, dan beliau juga salah seorang murid senior Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di. Beliau lahir di, jadi Syekh As-Si'di lahir di Unaiza pada tahun 1307 Hijriah. Nah, kedua orang tua beliau meninggal dan beliau masih kecil. Iya. Ayah dan ibu beliau meninggal dan beliau masih kecil. Maka beliau dipelihara oleh istri dari ayahnya. Iya, istri dari ayahnya. Ya, jadi ayahnya punya dua istri, ibunya beliau sendiri sudah meninggal, maka istri ayahnya ini ibu tirinya yang mendidik beliau. Dan beliau semenjak kecilnya dikenal dengan kecerdasan, ya, dan beliau telah dari semenjak kecilnya sudah menghafal Al-Qur'an, ya, menuntut ilmu dan mengambil, ya, berbagai cabang ilmu dari para ulama, ya, di masa itu. Ya, banyak dari guru-guru beliau yang mengajari beliau di negeri itu, dan setelah beliau lama menuntut ilmu di umur 30 atau di umur 23 tahun beliau duduk mengajar. Ya. Beliau duduk mengajar rahimahullahu taala di Unaiza. Dan disebutkan bahwa beliau ini adalah awal yang mendirikan maktabah di Unaiza pada tahun 1358 Hijriah. Nah, beliau mempunyai karya tulis yang sangat banyak. Iya, banyak sekali dari karya tulis beliau. Di antara yang paling masyhurnya adalah apa? Tafsir beliau, Tafsir Taisir Al-Karim Ar-Rahman. Nah, juga di antara buku beliau adalah Al-Qawaidul Hisan fi Tafsir Al-Qur'an. Beliau menyebutkan 70 kaidah di dalamnya. Demikian pula di antara buku beliau Tariqul Usul ila Ilmil Ma'mul min Al-Usul. Beliau kumpulkan dari faidah-faidah Ibnu Al-Qayyim dan Ibnu Taimiyah. Iya. Dan beliau punya syarah terhadap Ta'iyah Ibnu Taimiyah. Beliau juga punya syarah terhadap Nuniyah Ibnu Al-Qayyim. Iya. Dan beliau di dalam masalah mandhumah, beliau punya banyak mandhumah. Iya. Ada mandhumah di qawaid fiqhiyah ini. Ada mandhumah di ilmu fikih juga, beliau punya mandhumah. Dan beliau punya mandhumah yang beliau diberi judul mandhumah As-Sair ilallahi waddaril akhirah dalam 18 bait syair. Ya, mudah dihafal. Nah, dan beliau mensyarah manzumah tersebut secara ringkas juga. Yang beliau manzumah ini beliau susun dengan membahasakan buku apa dari Ibnu Al-Qayyim, Madarijus Salikin. Nah, manzumah yang bagus sekali, kaidah-kaidah bagi siapa yang ingin berjalan kepada Allah dan negeri akhirat. Itu dalam 18 bait syair. Bagus untuk dihafal, mudah untuk diingat. Nah, awal manzumahnya, سيد الذين تجنبوا سبل الرضا وتيمموا لمنازل الرضوان. Ya, dan akhir dari manzuma beliau, ya, kata beliau, ni'mal rafiki di talibi subul allati tufdi ila alkhairati wal ihsan. Itu 18 manzuma beliau sebutkan, terdapat kaidah-kaidah. Beliau terangkan tentang kaidah ikhlas dan mutabah. Beliau terangkan juga tentang kaidah membangun agama di atas roja, al-khauf dan roja. Beliau terangkan kaidah tentang mahabbah, kaidah tentang apa namanya banyak berzikir, kaidah tentang taqarrub kepada Allah, ya, dan selainnya dari kawaid yang beliau sebutkan di dalam manzumah ini bagi siapa yang berjalan kepada Allah dan negeri akhirat. Dan beliau duduk mengajar hingga beliau wafat pada tahun 1376 Hijriah. Ya, sebenarnya ada biografi yang panjang lebar, ya, ditulis oleh guru kami, ya, Syekh Abdul Aziz Abdullah bin Abdul Aziz bin Aqil. Ya, dalam sebuah satu jilid besar beliau tulis biografi, ya, tentang Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Ya. Ya, kalau saya enggak salah judul bukunya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di kama araftuhu. Ya, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di sebagaimana yang saya kenal. Ya. Dan di dalam biografi yang ditulis oleh Syekh As-Sa'di ini banyak fawaid-fawaid yang menarik, ya, sebab Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ya, sering apa namanya menjawab surat yang dikirim oleh Syekh Ibn Aqil. Ya, karena Syekh Ibn Aqil ini beliau sudah menjadi qadhi, berpindah-pindah di berbagai wilayah Saudi dan umur beliau masih muda. Ya. Umur beliau masih muda dan beliau rahimahullahu taala, ya, baru meninggal beberapa bulan yang lalu. Nah, dalam umur yang kalau saya enggak salah sudah lebih 100 tahun. Sudah lebih 100 tahun. Sebab beliau ini semasa dengan mungkin lebih senior dari Syekh Ibnu Utsaimin kalau dalam apa namanya? Kedekatan dengan siapa? Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Ya, ada dari surat-surat beliau banyak hal yang fawaid-fawaid tambahan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Baik. Selesai sudah tentang biografi penulis di sini secara ringkas. Kemudian berikutnya pendahuluan yang disebutkan oleh penulis. Ya, kita akan segera masuk, ya, membaca manzumah ini dan menerangkan pendahuluan-pendahuluan yang disebutkan oleh penulis. Dan saya belum terangkan secara mendetail faedah mempelajari ilmu kaidah fikih. Ya, secara mendetail sebab akan diterangkan nanti oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala di dalam pendahuluannya. Kata beliau rahimahullahu taala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, beliau memulainya dengan apa? Dengan basmalah sebagaimana di dalam syarah beliau, beliau memulai dengan basmalah. Iya. Dan di beberapa cetakan disebutkan beliau memulai dengan basmalah. Nah, sebagian para ulama di dalam masalah memulai dengan basmalah ada yang menganggap makruh kalau digunakan dalam susunan bait syair. Ya, hanya dianggap bagus kalau di susunan penulisan biasa. Nah, namun anggapan ini adalah hal yang dianggap kurang tepat oleh kebanyakan ulama. Mereka menganggap bahwa mengucapkan atau memulai dengan basmalah itu adalah hal yang berlaku umum untuk segala bentuk penulisan, ya, yang berkaitan dengan ilmu syar'i atau yang semisal dengan itu. Baik. Jadi beliau mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, tentang tafsir basmalah saya kira ini sudah diterangkan, ya, di banyak tempat. Dan ini pembahasan kita, apa namanya, waktunya ringkas, ya hanya 2 hari, kita ada waktu, ya. Dan ya, sebagaimana antum ketahui di sini ada 36 kaidah yang perlu kita terangkan. Ya, 36 kaidah. Dari 36 ada 5 kaidah pokok, 5 kaidah kubra. Ya, tentunya penjelasan yang akan diterangkan nanti insyaallah taala ini sesuai dengan kadar waktu. Hal yang dengannya kita bisa memahami kaidah secara umum, ya bisa memakainya mengambil istimbak. Adapun hal-hal yang lebih mendetail dari kaidah ini perlu pembahasan di kitab yang lain dan di waktu yang lebih luas daripada waktu yang tersedia untuk saat ini. Baik, di bait syair yang pertama kata beliau rahimahullahu taala, alhamdulillahil aliyil arfaqi wa jami'il asyai wal mufarriki. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Iya, beliau memulai dengan alhamd. Alhamd itu adalah dikru sifatil mahmud ma hubbihi wa ta'zimihi wa ijlalihi. Alhamd adalah menyebutkan sifat yang terpuji itu, yang dipuji itu dengan kecintaan kepadanya, mengagungkannya dan membesarkannya. Itu yang dinamakan alhamd. Iya. Kalau hanya sekedar dipuji saja, maka itu namanya madah. Iya. Itu namanya apa? Madah. Ada orang misalnya, saya katakan si fulan pemberani. Ya. Ini madah namanya. Sebab sekadar pujian, ya belum tentu saya suka kepada orang tersebut. Jelas ya? Tapi kalau hamd itu dia memuji. Dan siapa yang dia puji adalah yang dia cintai, dia agungkan dan dia apa? Dia besarkan. Itu namanya hamd. Baik. Alhamdulillah. Segala pujian hanya untuk Allah. Iya. Sini beliau bawakan nama Allah dan beberapa nama Al-Ali. Kemudian pengabaran dalam nama Al-Arfaq dan Jami' Al-Asya' wal-Mufarriq. Ini 3 nama yang lainnya adalah mimbab. Apa? Mimbab Al-Ikhbar. Iya. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Iya. Allah adalah yang diibadahi, Al-Ma'bud, dengan penuh kecintaan, pengagungan dan pembesaran kepadanya. Iya. Dan ini nama yang paling agung. Bahkan di kalangan jumhurul ulama dia disebut sebagai al-ismul a'zam, nama yang terbesar. Siapa yang memohon dengan nama itu akan diberi, siapa yang berdoa dengan menyebut nama Allah akan dikabulkan doanya. Iya. Dan ini adalah hal yang berdasar karena di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Dan milik Allah lah nama al-husna. Hanya disebut nama Allah. Kemudian disebut nama-nama al-husna semuanya milik Allah. Tidak dikatakan walirrahmanil asmaul husna, walirrahim atau nama yang lain. Tapi dipakai nama apa? Nama Allah. Menunjukkan bahwa ini adalah nama yang teragung. Ya, dan ini di kalangan jumhurul ulama. Baik. Beliau memulai dengan alhamdulillah. Ini mengikuti Al-Quran. Surah Al-Fatihah dimulai dengan apa? Alhamdu. Dan banyak dari surah Al-Quran dimulai dengan alhamd. Dan ini juga ada dari ucapan Nabi memulai khutbah-khutbah beliau. Iya. Dan dari perbuatan-perbuatan beliau yang menggambarkan beliau memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian Al-Aliyyi, segala puji hanya untuk Allah Al-Ali yang Maha Tinggi. Yang Maha Tinggi yaitu milik Allah Subhanahu wa taala, ketinggian yang mutlak. Iya, dari segala sisi ketinggian. Dan ketinggian Allah Subhanahu wa taala dibagi oleh para ulama menjadi 3. Disebut oleh Syekh Abdurrahman di syarah beliau, yang pertama uluwud dzat, ketinggian dzat. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala datnya maha tinggi, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsy-Nya. Ya, dan ini ditunjukkan oleh dalil dari Al-Quran, As-Sunnah, dan disepakati oleh para ulama. Nah, kemudian ketinggian yang kedua adalah ulu al-qadar. Ya, ketinggian kemampuan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mampu atas segala sesuatu. Iya. Kemudian ketinggian yang ketiga adalah uluh al-qahar. Ketinggian penguasaan. Ya. Ketinggian penguasaan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang maha berkuasa atas seluruh hamba. Ya. Maha mengatur mereka. Alhamdulillahil Ali. Kenapa beliau memilih nama Al-Ali yang maha tinggi? Ya. Sebagian ya para ulama, ya karena ini awal khutbah ya, dan biasanya di awal khutbah penulis itu ya punya makna di dalam pembukaan. Dan ini dari apalagi di akhir dari bait syair yang pertama, ini sangat tampak sekali bara'atul istihlal. Ya. Beliau mengaitkan awal khutbah dengan isi buku. Dengan isi bukunya. Al-Ali, Allah yang maha tinggi. Ya, tampak ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dengan tuntunan dan syariat yang agung ini. Nah. Baik. Al-Arfaqi. Al-Ali, Al-Arfaqi. Al-Arfaqi artinya yang maha lembut. Al-Arfaq yaitu dari Rafiq. Iya. Nah. Dan telah syah di dalam hadith Nabi SAW ya penyebutan Ar-Rifq. Iya. Inna Allah Rafiqun yuhibbur Rifq. Sungguhnya Allah itu Rafiq. Mencintai apa? Kelembutan. Ya, hanya saja di sini penulis membahasakan dengan Al-Arfaq yang paling lembut. Dan ini sekali lagi mimbab apa? Mimbabil ikhbar. Ya, dari bentuk pengabaran. Dari bentuk pengabaran. Ya, karena babul ikhbar itu ausa mimbabil asma wa sifat. Sebagaimana yang diterangkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dan selainnya. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala maha lembut. Ya, dalam segala perbuatannya. Ya. Maha lembut. Ya, perbuatannya itu berada di atas puncak kelembutan. Iya. Gambarkan kemaslahatan dan hikmah. Nah. Ini banyak sekali pengaruhnya. Allah menciptakan langit dan bumi selama berapa hari? 6 hari. Iya. Langit dan bumi antara keduanya selama 6 hari. Iya. Allah maha mampu menciptakannya dalam sekejap. Dalam sekejap. Ya. Dan ini menunjukkan sifat kelembutan. Allah menciptakan manusia, ya. Menciptakan makhluk yang lain, hewan, tumbuhan, diciptakan sesuatu kemudian sesuatu yang lainnya. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala Rafiqun Hakim. Yang maha lembut dan maha bijaksana pada segala hal yang Dia lakukan. Wa jami'il asya'i wal mufarriqi. Allah mengumpulkan segala sesuatu itu dan Dia pula yang memisahkannya. Ya, Allah yang mengumpulkan segala sesuatu dan Allah pula yang memisahkannya. Nah, Allah yang mengumpulkan segala sesuatu disamakan, ya dibuat berkelompok-kelompok. Nah, dan ada sebagian hal dibedakan, dipisahkan, terpisah antara ini dan itu. Iya. Terpisah antara ini dan itu. Dan ini dari kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala yang melakukan di dalam penciptaannya apa yang Dia kehendaki, yang menunjukkan kesempurnaan kekuatan dan kesempurnaan hikmah di mana Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan pada segala sesuatu itu hal yang cocok dan layak bagi setiap sesuatu. Dan di sini penulis ketika berkata wa jami'il asya'i wal mufarriqi, ini beliau isyaratkan ya bahwa beliau akan menyusun apa? Menyusun kaidah-kaidah fikih. Dan kaidah-kaidah fikih itu mengumpulkan hal-hal yang banyak terpencar, dikumpulkan menjadi apa? Menjadi satu. Dan dari kaidah fikih ini seorang bisa mengenal perbedaan-perbedaan, bisa dibedakan dengan hal yang lainnya. Nah, kemudian kata beliau din ni'amil wasi'atil ghazirah wal hikamil bahiratil katsirah. Iya. Baik. Allah yang Maha memiliki nikmat-nikmat yang luas, ghazirah. Nikmat yang sangat luas. Iya. Dan sangat ghazirah, sangat banyak. Luas dan banyak. Karena nikmat Allah itu tidak bisa dihitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menjumlah nikmat Allah, seluruh nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya, membilangnya. Wal hikamil bahiratil katsirah. Dan Allah Maha memiliki hikmah-hikmah. Al-hikam jama' dari apa? Jama' dari hikmah. Dan hikmah itu adalah ismun jami' likulli ma yamna'uka minal wuku'i fil khata', adalah penamaan umum dari apa yang menahan engkau terjatuh di dalam kesalahan. Itu hikmah namanya. Iya. Baik. Dan kadang digandengkan di dalam Al-Quran dengan penyebutan hikmah, digandengkan dengan penyebutan Al-Quran. Iya. Kalau digandengkan dengan penyebutan Al-Quran, maka hikmah di situ bermakna apa? Hah? Hikmah bermakna sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Iya. Wal hikami al-bahiratil katsirah. Dan hikam yang bahir. Iya. Yang membuat akal-akal itu tercengang, takjub melihatnya. Al-katsirah yang sangat banyak. Iya. Dan ini tentunya sangat luas untuk diterangkan. Ya, luasnya dan banyaknya hikmah Allah, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka beliau memuji Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, maha lembut, yang mengumpulkan segala sesuatu dan memisahkan antara berbagai perkara. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nikmat yang banyak, luas, hikmah yang ya, banyak hikmah yang mencengangkan. Kemudian beliau berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik sudah. Jam 6 ya, sebentar lagi masuk waktu salat maghrib. Insyaallah taala materi ini kita akan lanjutkan setelah maghrib nanti. Terus sementara saya cukupkan dalam di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.